bertambah manis, sudah ayu bertambah ayu. Tahi lalat yang melekat di pipimu merupakan perhiasan di wajahmu. Sudah manis, bertambah manis, sudah ayu, bertambah ayu. Tahi lalat yang melekat di pipimu merupakan perhiasan di wajahmu.